Businessman Opinion. Mitra Bisnis, Businessman Opinion kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasa, kami undang Anda kembali untuk bergabung di 633-9160 untuk menyampaikan opini serta komentarnya. Menghadapi krisis energi, pemerintah berencana membatasi jam operasional mal-mal. Menurut Anda, apakah hal ini bisa dianalogikan karena jalanan di Indonesia padat dan sering macet? Maka pemerintah melarang pabrik memproduksi mobil dan sepeda motor. Apa komentar Anda? 633-9160. Silakan Anda sampaikan dalam Businessman Opinion. Mitra Bisnis, menghadapi krisis energi, pemerintah berencana membatasi jam operasional mal-mal. Menurut Anda, apakah hal ini bisa dianalogikan karena jalan-jalan Indonesia padat dan sering macet? Maka pemerintah melarang pabrik memproduksi mobil dan sepeda motor? Silakan 633-9160. Ya, Mitra Bisnis, saya terima penelpon yang pertama, Pak Wira. Selamat pagi, Pak Wira. Silakan, Pak Wira. Halo, Pak Wira. Halo, Pak Wira. Ya, terputus telepon dari Anda, Pak Wira. Kami tidak bisa mendengarkan suara Anda. Mungkin Anda yang lainnya bisa kembali mencoba menghubungi lain telepon 633-9160. Pak Bayu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, silakan, Pak Bayu. Ya, saya pikir khususnya yang kedua, yang pemerintah melarang itu ya pabrik mobil untuk memproduksi mobil dan motor. Saya pikir sih pemerintah mengada-ada itu karena sekarang ini khususnya motor ya. Kalau nanti tarif harga BBM naik, otomatis orang banyak beralih ke motor gitu. Kita aja udah berpikir itu untuk beralih ke motor karena tarif angkutan pasti berlipat gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Bayu. Bu Devi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, silakan. Iya, kalau menurut pendapat saya baik-baik juga untuk hal seperti itu. Tapi perlu dipikirkan kembali, kalau seandainya semua dibatasin, nanti apakah tidak meledak itu jumlah penduduk? Karena di rumah kegiatan makin banyak, Ibu. Jadi bisa mengerti ya seperti itu. Iya, terima kasih Bu Devi. Baik, Mitra Bisnis, menghadapi krisis energi, pemerintah berencana membatasi jam operasional mal-mal. Menurut Anda, apakah hal ini bisa dianalogikan? Karena jalanan di Indonesia padat dan macet, maka pemerintah melarang pabrik memproduksi mobil dan sepeda motor? Baik, kembali ke Anda. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak Edi. Ya, kalau saya lihat ya, itu tidak bisa dianalogikan karena menterinya itu menteri SDM-nya sendiri keluarganya sudah tinggal di Singapura. Ya kan, dengan krisis bukannya bertanggung jawab malah punya tinggal keluarganya di Singapura. Begitu juga dengan pejabat-pejabat lainnya. Jadi itu sama sekali tidak bisa dianalogikan. Bisa dicek gitu di Singapura ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Pak Zainuddin, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak. Silakan Pak Zainuddin. Secara logikanya sih sebenarnya untuk menutup mal ya dengan waktu yang lebih pendek itu sebenarnya nggak efektif. Tapi justru itu diberdayakan bagaimana dengan mungkin pembatasan energi seperti listrik mesti harus pakai yang bagaimana seperti itu. Kemudian untuk pabrik, silakan pabrik itu tetap berjalan, tapi dengan harapan dia diekspor gitu, diekspor bukan dikonsumsi untuk dalam negeri. Sementara untuk batasan BBM lebih baik ke umum aja gitu, misalnya yang mobil umum diberikan yang bersubsidi, kemudian yang mobil-mobil pribadi itu diberikan yang non-subsidi, saya kira seperti itu. Ya, baik Pak Zainuddin, terima kasih banyak. Mitra Bisnis, Menghadapi krisis energi, pemerintah berencana membatasi jam operasional mal-mal. Terima kasih Neng sudah bergabung dan menyampaikan opini di 633-9160. Dan kita lanjutkan kembali breakfast briefing. Jangan lupa nanti jam 8 sampai jam 9, Pas FM kembali akan menghadirkan talk show interaktif seputar option bersama pakar option nomor 1 di Indonesia, Bapak Abraham Lembang.